الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وصلنا إلى المسألة السابعة وهي قوله والله تعالى والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. وهذه مسألة من مسائل واعتقادات أهل السنة والجماعة التي خالفت فيها الجهمية وأتباع الجهمية من بعدها. والأدلة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كثيرة وكثيرة جدا، من ذلك قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآية الأولى بالضاد ناظرة أي حسنة جميلة، والثانية إلى ربها ناظرة بالضاء المشالة نقطة وألف، ناظرة من النظر النظر. والآية الثانية قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قد جاء في تفسير السلف للزيادة هذه قالوا هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الدليل الثالث قوله سبحانه وتعالى عن الكافرين إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله لما حجب يعني منعه من الرؤية، لما حجب الكافرين في السخط منح المؤمنين في الرضا. لما حجب الكافرين في السخط يعني حينما غضب عليهم وسخط عليهم فحجب نفسه عنهم، لا معنى لذلك في الحقيقة إلا أن يكون قد منح المؤمنين أن يروه، وإلا لو كان المؤمنون لا يرون ربهم لاستوى حال الكافرين وحال المؤمنين. فأي شيء حينئذ قوله في خصوص الكافرين إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ لا معنى لهذا في الحقيقة، لو كان المؤمنون يشتركون والكافرون في حجب في في في في أنهم عن ربهم محجوبون لكانوا سواء، ولما كان هناك من معنى لتخصيص ذكر الكافرين على وجه الذم والتحقير. ورابعا قوله سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام قال أرني أنظر إليك، فطلب من الله تبارك وتعالى أن يراه، وفي هذا دليل على أن على إمكان الرؤية، على أن الرؤية ممكنة، على أن رؤية الله سبحانه وتعالى ليست مستحيلة، فإن الأنبياء أعلم الناس بالمستحيلات، ولو كانت مستحيلة لما طلب حصول المستحيل. فلقائل أن يقول فهل رآه؟ قلنا لا، ما رآه، وكونه لم يره أو أن الله احتجب عنه هذا لا يعني أن رؤيته مستحيلة، لا يعني أنها مستحيلة، ولكن الله يفعل ما يشاء. إذن فطلب موسى عليه السلام ربه أن يراه دليل على أن رؤية الله تبارك وتعالى ممكنة وغير مستحيلة، لأن الأنبياء هم أعلم الناس بما تحيله العقول، يعني بما تحكم العقول باستحالته. ثانيا من نفس الآية وهي الآية الرابعة قوله سبحانه وتعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وهل بالإمكان أن يستقر الجبل مكانه بقول الله له كن فيكون؟ الجواب بإمكانه، بالإمكان ذلك. والقاعدة أن ما علق على الممكن ممكن، أن ما علق أو توقف على الممكن أنه ممكن. يعني لو أن الله قال للجبل قم مقامك وامكث مكانك لكان، ولكان قد رأى موسى ربه سبحانه وتعالى. فإذا رؤية ربنا سبحانه وتعالى ممكنة في الدنيا وفي الآخرة، ممكنة في الدنيا وفي الآخرة، ولكنها حاصلة في الآخرة للمؤمنين فقط، ولكنها حاصلة، حاصلة واقعة للمؤمنين في الآخرة فقط، أما في الدنيا فهي ممكنة لكنها لم تحصل، فهي ممكنة ولكنها لم تحصل. وكل آية فيها لا ينظر الله إليهم في الحقيقة. هناك مسألة قبل هذه، هل المؤمنون يرون ربهم في الجنة فقط؟ الجواب لا، بل يرونه أيضا في المحشر. وقد جاء في الحديث الطويل في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أن الناس وهم في المحشر ينادي فيهم مناد ليلحق كل قوم بإلههم الذي كانوا يعبدونه، فيمثل لكل قوم إلههم، فيلحق كل قوم بإلههم فيوردونهم النار الكفار، ولا يبقى إلا المؤمنون وفيهم المنافقون. سبحان الله، الحال كما هو في الدنيا، المنافقون أين يوجدون؟ بين المؤمنين، وهكذا في الآخرة. فظنوا أنهم لما خفوا أو خفي حالهم في الدنيا أنه يمكن أن يخفى حالهم في الآخرة، ولكن الآخرة فاضحة. فبقي المؤمنون ينتظرون وفيهم المنافقون، فيطلع إليهم ربهم فيقول ما تنتظرون وقد لحق كل قوم بإلههم؟ فيقولون ننتظر ربنا، ننتظر ربنا. فيقول ألا تلحقون بآلهتكم كما فعل الناس؟ فيقولون قد فارقناهم، يعني في الدنيا خالفناهم وفارقناهم أحوج ما نكون إليهم. فنلحقهم اليوم؟ في الدنيا كنا قد نحتاج إليهم ولكننا فارقناهم وصبرنا على مفارقة الباطل وأهله، فنلحقهم اليوم ونحن لسنا بحاجة إليهم؟ فيقول الله تبارك وتعالى أنا ربكم، فيقولون لا، إن بيننا وبين ربنا علامة. فيقول وما هي؟ فيقولون بيننا وبينه الساق، فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله ما ثبت في الآية والحديث من غير تخيل كيفية، أو توهم مثلية، ولكنهم لا يعطلون ولا ينفون، ويعلمون أن الله تبارك وتعالى متصف بالصفات على وجه الكمال والجمال والجلال، فيكشف عن ساقه فلا يبقى مؤمن إلا سجد، فيذهب المنافقون يسجدون فلا يستطيعون، تصير ظهورهم كصياصي البقر، يعني العظم لوح واحد لا يتحرك، يذهب المنافق يسجد فلا يستطيع، ولا يبقى مؤمن إلا سجد. وأنت ترى أن المؤمنين يرون ربهم قبل دخول إيش؟ قبل دخول الجنة، ثم إنهم يرونه في الجنة، ثم إنهم يرونه في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه الكريم. المهم أن تصل المعلومة. جيد. إن شاء الله أنت كتبت كل شيء. نعم. Setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang seperti biasa diucapkan oleh beliau yang kita kenal dengan khutbatul hajah, kemudian beliau menyebutkan salah satu dari sekian masalah yang termasuk keyakinan yang harus diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah. Hadhihi mas'alatun min masaili i'tiqadati ahli sunnah. Permasalahan ini termasuk permasalahan-permasalahan yang harus diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah. Permasalahan apa itu? Yaitu permasalahan yang ketujuh, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat di akhirat. Permasalahan ini adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yura fil akhirah. Allah dapat dilihat di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat oleh semua penduduk surga. Bagaimananya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apanya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa sya'a wa kama sya'a. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat oleh semua penduduk surga dengan pandangan-pandangan mereka. Dan hanya dan tidak hanya itu saja. Bahkan semua penduduk surga yasma'una kalamahu. Bahwasanya penduduk surga mereka juga selain melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan pandangan-pandangan mereka, mereka pun juga dapat melihat, mereka pun juga dapat mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah ini, yaitu masalah bahwasanya Allah itu bisa dilihat di hari akhirat, adalah permasalahan yang diingkari atau diselisihi oleh Al-Jahmiyah dan pengikut-pengikut Jahmiyah. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwasanya bisa Allah subhanahu wa ta'ala dilihat, tapi Jahmiyah mereka menyelisihi keyakinan yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah ini. Jadi Jahmiyah dan pengikut-pengikut Jahmiyah mereka menyelisihi masalah ini. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang mukminin mereka kelak dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka banyak sekali. Kathiratun jiddan. Banyak sekali. Di antara yang disebutkan oleh Syekh Jalal hafizahullahu ta'ala, itu kurang lebih ada 4 dalil. Yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhira. Pakainya dhad. Ila rabbiha nadhira. Pakainya dha. Titik sama ada alifnya. Kalau tadi tidak ada alifnya. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Yang artinya, kelak di hari kiamat, ketika itu ada wajah-wajah yang berseri. ada wajah-wajah yang bahagia, ada wajah-wajah yang riang, terpancar dari wajahnya kegembiraan. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ila rabbiha nazira, karena mereka melihat wajah, karena mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mampu untuk melihat Tuhan mereka kelak di hari kiamat. Kemudian ini dalil yang pertama, bahwasanya orang mukmin kelak dapat melihat Allah. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kebaikan al-husna, yaitu jannah, wa ziyadah. Bagi orang yang beriman, mereka selain dapat surga, mereka dapat tambahan. Wa ziyadah. Apa itu tambahan? Kata para ulama, mereka mengatakan an-nazaru ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Ziyadah, tambahan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman kepada Allah adalah mampunya mereka untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya Allah bisa dilihat kelak di hari kiamat adalah firman Allah menggambarkan, menceritakan tentang kondisi orang-orang kafir. Innahum arrabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka terhalang di hari kiamat untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Innahum arrabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesungguhnya orang-orang kafir kelak di hari kiamat terhalang untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah menyampaikan dalam sebuah ucapan beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang-orang kafir untuk tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena Allah murka kepada mereka, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang mukmin agar mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah ridha kepada mereka. Ayat ini memberikan pelajaran penting, memberikan faedah penting. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang-orang kafir terhalang untuk bisa melihat wajah Allah, kalau tidak memberikan faedah, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan pemahaman, seandainya orang mukmin juga tidak bisa melihat wajah Allah, lalu kenapa Allah menyebutkan dan mengkhususkan redaksi dalam ayat ini kafirun, innahum, yakni innal kafirin, sesungguhnya orang-orang kafir. Kalau seandainya orang mukmin tidak bisa melihat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyebutkan tentang orang-orang kafir. Apa manfaatnya kalau seandainya orang mukmin, orang kafir tidak bisa melihat wajah Allah? Tapi dalam ayat ini Allah mengkhususkan orang kafir bahwa mereka tidak bisa melihat wajah Allah. Maka bisa kita pahami kondisi orang mukmin dan orang kafir tidak sama. Jika orang kafir tidak bisa melihat wajah Allah karena Allah murka kepada mereka, secara otomatis bisa difahami bahwasanya orang mukmin kelak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala karena Allah ridha kepada mereka. Kemudian ayat yang keempat atau dalil yang keempat yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat adalah firman Allah melalui lisan Nabi Musa alaihissalam. Firman Allah ala lisani Musa, melalui lisan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah mengatakan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, arini anzur ilaik. Ya Allah, tampakkanlah dirimu kepada aku sehingga aku bisa melihat engkau. Anzur ilaika, sehingga aku bisa melihat engkau. Ada satu pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Jalal Hafizahullahu Ta'ala. Kalau seandainya melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuatu yang mustahil, kalau seandainya melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sesuatu yang mustahil, yang enggak mungkin, maka tentu Nabi Musa alaihissalam tidak akan mungkin minta kepada Allah sesuatu yang mustahil. bisa difahami insyaallah. Kalau seandainya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang enggak mungkin, sesuatu yang mustahil, maka tentu Nabi Musa alaihissalam tidak akan mungkin minta kepada Allah untuk melihat wajah Allah. Maka karena Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar Allah menampakkan dirinya sehingga Nabi Musa bisa melihat Allah, ini menunjukkan bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang mustahil. Kemudian kata beliau, sesungguhnya semua para nabi mereka adalah orang dan manusia paling tahu tentang sesuatu mana yang mustahil, mana yang tidak mustahil. Kalau seandainya mustahil, maka mereka tidak akan mungkin memintanya. Karena Nabi Musa AS meminta kepada Allah agar Allah bisa dilihat di hadapan Nabi Musa, maka ini menunjukkan bahwasanya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang mustahil. Allah lebih tekankan lagi di ayat yang selanjutnya, masih dalil yang keempat bahwasanya Allah bisa dilihat. Di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada Nabi Musa, walakininzur ilal jabali fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Ini juga menunjukkan, wahai Nabi Musa, undur ilal jabal, lihatlah kamu kepada gunung, perhatikanlah kepada gunung tersebut. Fa inistaqarra makanahu, apabila gunung itu masih tetap berada di tempatnya, fasawfa tarani, maka kamu pasti akan bisa melihat aku. Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala tampakkan dirinya di hadapan gunung tersebut, tapi ternyata sebagaimana yang kita tahu gunungnya pecah dan tidak kuat. Lah, gunung saja bisa melihat, maka ini menunjukkan bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Kemudian beliau menyampaikan, sesungguhnya ru'yatullah hasilah fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya mungkin ana hasilah waqi'ah. Waqi'atun fil akhirah faqat. Ayo ana ba'din ana aqul. Kata beliau Syekh Jalal hafizahullahu taala, melihat Allah Subhanahu wa taala itu mungkin di dunia dan juga di akhirat. Tapi hasilatun fil akhirah, adapun melihat benerannya itu kelak di hari kiamat. Adapun di dunia, maka tidak bisa Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat. Amma fid dunya mumkinah walakinnaha lam takun hasilatan. Hasilatun fid dunya wal akhirah, tapi di akhiratnya hasilah, tapi di dunianya tidak terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat di akhirat, dan yang benar dan terjadi Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat adalah di akhirat. Adapun di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala belum dapat dilihat. Kemudian sebuah permasalahan, apakah Allah Subhanahu wa taala itu dilihat hanya di surga saja? Apakah orang-orang beriman, apakah orang-orang beriman mereka hanya melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat Tuhan mereka hanya di surga Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala dilihat di surga, dan Allah Subhanahu wa taala juga dapat dilihat di mahsyar, di padang mahsyar. Jadi sebelum orang-orang mukmin mereka masuk ke dalam surga, kemudian melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Sebuah hadis yang panjang Al-Bukhari. Di hadis yang panjang yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, disebutkan di situ bahwasanya kelak manusia di padang mahsyar mereka akan berkumpul jadi satu. Kemudian ada seseorang yang memanggil, ada seseorang yang menyeru kepada semua manusia ketika itu agar mereka mengikuti setiap sesembahan yang dahulu ketika di dunia mereka sembah. Jadi kelak semua manusia akan berkumpul jadi satu di padang mahsyar, yunadi fihim munadin. Maka kelak ada seseorang yang menyeru, ada penyeru kepada mereka. Apa yang diseru? Agar kalian semuanya untuk mengikuti sesembahan-sesembahan yang dahulu kalian di dunia menyembahnya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan sesembahan-sesembahan, tuhan-tuhan yang batil yang dahulu disembah oleh berbagai macam manusia. Ada yang menyembah batu, maka mereka kelak akan mengikuti batu tersebut, dan seterusnya. Kemudian mereka akan digiring menuju neraka Jahannam. Kemudian tersisalah la yabqa illal mu'minun wa fihim al munafiqun. Tersisalah golongan orang-orang mukmin. Semua selain mukmin, mereka mengikuti sesembahan-sesembahan mereka, dan sesembahan-sesembahan ini yang menggiring mereka sehingga mereka terjerumus dan masuk ke dalam neraka Jahannam. Tersisalah orang mukmin. Dan di tengah-tengah orang mukmin ada orang-orang munafik. Sebagaimana kita tahu bahwa keadaan orang munafik di dunia, mereka juga berada di tengah-tengah orang-orang mukmin. Mereka di antara barisan orang-orang mukmin, dan kelak di hari kiamat juga demikian. Mereka menyangka bahwa mereka dapat bersembunyi di hadapan Allah ketika di akhirat, sebagaimana mereka bisa bersembunyi tentang keadaan mereka di tengah-tengah orang mukminin ketika mereka di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Sesungguhnya akhirat fadhihah, kelak negeri akhirat akan menyingkap semua berbagai macam rahasia. Orang munafik mungkin tidak tersingkap rahasianya di dunia, apa yang mereka sembunyikan dalam hati, tapi kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap rahasia-rahasia mereka. Lihat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyingkap tersebut. Maka baqiyal mu'minun. Ketika itu hanya tersisa orang mukmin, yang di tengah-tengah orang mukmin ada orang-orang munafik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala tampak di hadapan mereka semua. Yattali'u ilaihim rabbuhum fayaqul. Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri di hadapan mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang kalian tunggu? Kenapa kalian masih di sini? Apa yang kalian tunggu? Kemudian orang-orang mukmin ketika itu mengatakan, nantadhiru rabbana, kami menunggu Tuhan kami. Ketika itu mereka mengatakan, kami menunggu Tuhan kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, tidakkah kalian mengikuti orang-orang atau teman-teman kalian yang dulu di dunia yang mereka mengikuti sesembahan-sesembahan mereka? Maka orang-orang mukmin mengatakan, dulu kami di dunia telah menyelisihi mereka, kami tidak berjalan kepada mereka, lalu kenapa kami harus mengikuti mereka di akhirat ini? Dulu kami di dunia tidak ikut menyembah seperti apa yang mereka sembah, kami menyelisihi apa yang mereka yakini, kami menyelisihi apa yang mereka sembah, lalu kenapa di hari ini ya Allah kami harus mengikuti mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana rabbukum. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, aku adalah Tuhan kalian. Kemudian mereka mengatakan, la, tidak. Mereka mengatakan dan mereka tahu bahwa sesungguhnya di antara kami dan Allah Subhanahu wa taala itu ada tanda, ada alamah, ada tanda yang kami bisa mengetahui bahwa itu adalah Tuhan kami. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyingkap saknya, sak hadza, betisnya. Maka kalau bagi kita sak itu artinya adalah betis, tapi ini beliau menyampaikan ahlu sunnati wal jamaah ketika mendengar sak dalam bahasa Arab, sak itu artinya betis, maka kewajiban kita tidak boleh ada khayalan. Apakah betisnya mungkin sama seperti manusia? Betisnya sama seperti makhluk? Atau mungkin kalau enggak sama gimana? Dibayangkan bagaimana betisnya? Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan Allah memiliki betis, dan ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh membayangkan bagaimana betisnya, dan ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh membayangkan bahwasanya betisnya Allah sama seperti betisnya makhluk. Ini keyakinan yang harus difahami bahwa Ahlussunnah menetapkan Allah memiliki betis, tapi tidak boleh untuk membayangkan bagaimana betisnya Allah, kemudian apakah mirip dan seterusnya dengan manusia. Jadi Ahlussunnah la yu'attilun wa la yanfaun. Ahlussunnah tidak menghilangkan, enggak mungkin Allah punya betis sehingga dibuang makna ini, tidak. Ahlussunnah wal jamaah juga tidak memalingkan nama betis dengan nama-nama yang lain atau dengan makna-makna yang lain. Tapi dua hal yang harus difahami, ahlu sunnah menetapkan dan ahlu sunnah tidak menyamakan seperti itu dengan yang lain. Maka ketika itu setelah Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya, orang-orang mukmin seketika itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minuna yasjudun wal munafiquna la yastati'una as-sujud. Adapun orang-orang mukmin, mereka semua tidak mampu bersujud. Orang mukmin ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memproklamirkan ana rabbukum, saya Tuhan kalian, kemudian mereka meminta tanda, Allah sampaikan tandanya, orang mukmin langsung bersujud kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang munafik, mereka tidak bisa bersujud, mereka ingin bersujud tapi tulang-tulang mereka keras ketika itu, tidak mampu untuk bersujud dan menyungkurkan badan mereka, kepala mereka di atas tanah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu semua orang mukmin mereka sujud kepada Allah, tidak ada satu orang mukmin kecuali sudah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini faedahnya menunjukkan bahwa orang-orang mukmin yarauna rabbahum fil jannah qabla al jannah wa fil jannah. Orang mukmin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk surga, yaitu di padang mahsyar, sebagaimana mereka juga bisa melihat Allah di surga. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk bisa melihat dan lezatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. وأريد أن نتأمل هذه المسألة. إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة فيعرفونه بصفته. طيب كيف يكون حال من لا يثبت لله الصفات؟ فمن هم إذن المؤمنون ومن هم المنافقون؟ المؤمنون يوم القيامة لا يسجدون لله إلا حين يعرفونه بالعلامة التي هي صفة من صفاته. طيب أهل السنة يثبتون لله الصفات فينتظرون هذه العلامة، فإذا علموا من ربهم هذه العلامة سجدوا، فماذا يفعل الذين لا يثبتون لله الصفات؟ وهل سيكونون مع المؤمنين أم مع المنافقين؟ طيب مثال آخر، الناس قرب يوم القيامة، شوف هذا الموقف العظيم في المحشر، أيضا موقف آخر يشبهه أو قريب منه، فتنة عظيمة وموقف عظيم يخرج فيهم الدجال، كيف تميزون الدجال؟ إذا جاء الدجال وقال أنا الله، أليس هكذا سوف يقول؟ أنتم أيها المؤمنون كيف تميزون أنه دجال كذاب؟ قد أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم علامة، فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فإنما يعرف المؤمنون ربهم بصفاته. فالذي لا يثبت صفات الله تبارك وتعالى في الحقيقة هو لا يعرف ربه. ولذلك قالوا في الذي يقول إن الله ليس في داخل العالم ولا خارج العالم، هروبا من أن يقول إن الله تبارك وتعالى مستوى على العرش فوق السماوات العلى، قيل في هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. الذي لا يعرف صفات ربه في الحقيقة هو لا يعرف ربه. أنا أريد أن أعرفك أنت، بأي شيء أعرفك؟ بصفاتك. إذا كنت لا أعرف صفاتك فأنا لا أعرفك. يسألونني مثلا هل تعرف فلانا؟ أعرف شبحه، أعرف جسمه، أعرف، لكني في الحقيقة لا أعرف من صفاته ما أميزه به عن غيره. إذن أنا لا أعرفه، بقدر معرفتي لصفاته أكون قد عرفته. والأخ أو السائل الأمس الذي يقول ما هي الفائدة المترتبة على معرفتنا أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، هذا منه أنك تعرف ربك، أن ربك يتكلم ليس بصامت ولا ساكت ولا غير ناطق، وهذا من تعظيم الرب سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد ذم آلهة المشركين بأنها لا صفات لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أبتي، يقول إبراهيم، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وبالنسبة للكلام يقول أفلا يرون، عن عجل بني إسرائيل الذي صنعه السامري، له خوار، له صوت لكنه لا يتكلم. يقول الله تبارك وتعالى ذامن هذا الإله، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يكلمهم، لكنهم اتخذوه إلها فكانوا ظالمين. إذن فربنا يمدح نفسه بالصفات ويذم الآلهة بأنها لا صفات لها، ليس لها صفات. ولذلك المؤمنون يسمعون كلام ربهم من ربهم إليهم مباشرة في الجنة، يسمعون كلامه. كما سمعه موسى عليه السلام في الدنيا، ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا حين عرج به إلى السماء سمع كلام ربه مباشرة. يسمعون كلام الله مباشرة، أي أخي يسمعون كلام ربهم، لكن الله يخلق كلاما فيسمعونه. ما هذا الشرف؟ ما هذا الشرف الذي شرف الله به هؤلاء الناس إذ يسمعون شيئا مخلوقا؟ ها نحن اليوم نسمع مخلوقات الله، نسمع أصوات المخلوقات، ما هذا الشرف؟ إن الله تبارك وتعالى قد اصطفى موسى على الناس فقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. هل اصطفاه بكلامه؟ نعم اصطفاه بكلامه، هكذا يقول الله. طيب يعني موسى سمع كلام الله تبارك وتعالى مباشرة؟ لا، خلق كلاما، الله خلق كلاما، خلق كلاما. الكلام هذا مخلوق يقول إنني أنا الله. كيف مخلوق يقول إنني أنا الله؟ لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. كيف هذا؟ هذا قول الجهمية في الحقيقة، لكنه تسلل إلى الأشاعرة عبر المعتزلة، قول الجهمية. لذلك قال القحطاني من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان. من قال إن الله خالق قوله، يعني الجهمية وأذنابهم الذين قالوا إن الله خلق قوله، فقد استحل عبادة الأوثان. لأنه أين خلق هذا؟ قالوا في الشجرة. الشجرة ماذا قالت؟ إنني أنا الله، صار وثنا يعبد، إنني أنا الله. والأحاديث في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة أكثر من أن تحصر، لكن لا يفوتنا الحديث المشهور المعلوم إنكم سترون ربكم. الجهمية قالوا إنكم لن تروا ربكم، المعتزلة قالوا إنكم لن تروا ربكم بأعينكم، الأشاعرة قالوا إنكم سترون ربكم لكن ليس بأعينكم. ما الفرق؟ هذان قولان. المعتزلة قالوا إنكم لن تروا ربكم بأعينكم، بأعين وجوهكم، بأبصار وجوهكم، هذه لن تروا ربكم بأعينكم، الأشاعرة قالوا لا لا لا إنكم سترون ربكم لكن ليس بأعينكم. ما الفرق؟ تلاعب بالألفاظ فقط، تلاعب بالألفاظ، تقديم وتأخير، يثبتون ما لم يعني ينفون ما لم تثبته الجهمية، أو يثبتون ما لم تنفيه المعتزلة. هم يتكلمون دائما عن شيء آخر. المسألة والخلاف بين أهل السنة والجهمية، هل نرى الله بأعيننا أم لا؟ هذا هو الخلاف. أما أن نرى الله تبارك وتعالى رؤية قلبية تنشرح بها الصدور أو روحانية، هذا لا ينفيه أحد أصلا. لكن الأشاعرة يقولون نحن نثبت لله أنه يرى يوم القيامة، لكن طيب يرى بأعين أبصارنا بأعيننا؟ لا لا يرى بأعيننا. طبعا هذا ليس كل الأشاعرة، متقدمو الأشاعرة يثبتون الرؤية، يثبتون الرؤية، لكن أعني ما استقر عليه مذهب الأشاعرة، المستقر عليه مذهب الأشاعرة منذ الرازي بل وقبل الرازي 606 إلى الآن، هذا هو المذهب. ونحن نقول إن الله يرى، وكل عاقل يقول إن الله يرى، ولا يمكن للإنسان أن يرى إلا أن ينظر إلى جهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر. كيف ترون هذا القمر؟ إلى جهة، تنظرون هكذا فترون هذا القمر. والأشاعرة خالفوا قول كل عاقل فقالوا ترونه لكن إلى غير جهة. كيف ترونه إذن؟ كيف ترونه؟ لا تنظر إلى جهة، لكنه لا يريد أن يثبت الجهة لئلا يثبت لله تبارك وتعالى العلو. وفي الحقيقة هذه أقوال، وكل من خالف القرآن والسنة فقد ضل سواء السبيل، فقد ضل سواء السبيل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم وسائر المسلمين على الحق والهدى، وأن يهدي سائر المسلمين للصواب وللهدى وللتمسك بالسنة وللرجوع إلى الحق وللثبات عليه حتى الممات. نسأل الله أن يرزقنا ذلك ويجعلنا خالصين مخلصين لوجه الله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Kemudian beliau menyampaikan satu pelajaran penting tentang masalah ini, yaitu bahwasanya orang-orang mukmin kelak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat. Tadi telah disebutkan bahwasanya ketika orang mukmin disampaikan kepada mereka bahwasanya Allah menyampaikan ana rabbukum, saya Tuhan kalian, mereka mengatakan tidak. Mereka bisa percaya setelah mereka mengetahui bahwasanya ada sifat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin kelak mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dan mengenal bahwasanya itu adalah Tuhan mereka, yaitu Allah dengan sifat. Nah, di sini ada faedah penting yang kata beliau uridu an tata'ammalu hadhil mas'alah. Beliau ingin kita sama-sama untuk memperhatikan masalah penting ini, bahwasanya orang mukmin kelak mereka akan melihat Allah dan mereka akan mengenal Allah dengan sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Maka berarti orang-orang, golongan-golongan, aliran-aliran yang mereka tidak menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka tentu mereka kelak tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah dikenal dengan sifat-sifatnya. Lalu orang-orang yang di dunia ini mereka meniadakan sifat, mereka menolak sifat, mereka tidak menetapkan bahwasanya Allah punya sifat, lalu bagaimana kelak mereka akan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Allah dikenal dengan sak tadi betisnya sehingga orang mukmin sujud dan tahu itu adalah Allah. Karena mereka di dunia menetapkan Allah punya sifat. Lalu bagaimana kondisi orang-orang yang di dunia tidak percaya dengan sifat-sifat Allah? Mereka menolak sifat-sifat Allah. Lalu bagaimana mereka kelak di hari kiamat akan sujud dan akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'minun la yasjuduna lillahi illa bil'alamah. Tadi yang telah disebutkan, orang-orang mukmin mereka tidak sujud kepada Allah ketika itu, ketika Allah menyampaikan ana rabbukum, kecuali setelah mereka tahu ada sifat yang itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka melihat sifat tersebut, ketika mereka tahu bahwasanya ada sifat itu pada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka sujud. Sebelum itu ada fenomena sebelum itu yang menunjukkan pentingnya permasalahan ini, hampir dekatnya tentang kejadian hari kiamat. Kalau tadi orang-orang mukmin sujud kepada Allah, mereka kenal Allah karena sifat yang Allah miliki, itu terjadi di mahsyar, di hari kiamat. Nah, kita lihat sekarang sebelum hari kiamat. An-nasu qurba yaumil qiyamah. Ada sebuah fitnah azimah, ada sebuah cobaan yang sangat besar, ada ujian yang sangat besar, ada fitnah yang luar biasa yang akan menimpa manusia sebelum atau dekat dengan hari kiamat. Fitnah apa itu? Yaitu yakhruju fihi mudajjal, akan keluar di tengah-tengah manusia dajjal. Bagaimana manusia bisa mengenal dajjal? Dajjal kelak mereka ke dajjal kelak dia akan mengatakan ana rabbukum, ana Allah. Dia mengatakan saya Tuhan kalian, saya Allah, sembah saya. Dajjal akan mengatakan demikian. Lalu bagaimana seorang beriman dia akan tahu bahwa dajjal ini dajjal bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya dengan sifat. Lalu bagaimana kondisinya orang-orang yang tidak mau menetapkan sifat? Maka sama saja dia tidak mau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan beliau memberikan solusi, memberikan tips bagaimana seorang mukmin kelak yang ketika dia di hari kiamat atau mendekati hari kiamat bertemu dengan dajjal, maka untuk mengetahui dajjal Rasulullah memberikan sebuah sabda bahwasanya dajjal itu adalah a'war. A'war itu buta sebelah, juling apa ya mungkin, atau buta sebelah ya. Wallahu laisa bi'a'war, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak a'war, tidak buta sebelah. Ini diantara sifat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat yang dimiliki Allah, bahwasanya Allah laisa bi'a'war, Allah itu tidak buta sebelah. Berbeda dengan dajjal. Dajjal adalah sosok yang buta sebelah. Sehingga ketika nanti kelak ada makhluk Allah yang memproklamirkan dirinya adalah Tuhan, kita bisa tahu, oh dia a'war, dia buta sebelah. Dan kita tahu Allah punya sifat. Si antara sifat Allah, Allah laisa bi'a'war. Ini bagaimana pentingnya seorang muslim ketika dia belajar dan memahami tentang sifat. A'tana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat Rabb. Rasulullah memberikan gambaran, memberikan informasi, memberikan kabar tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka innama ya'riful mu'minuna rabbahum bisifatihi. Seorang mukmin itu akan mengenal Tuhannya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi orang-orang, golongan-golongan, aliran-aliran yang menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya mereka tidak akan kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya orang-orang Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah itu tidak di dalam alam, Allah itu tidak di luar alam, Allah itu tidak di mana-mana. Padahal Rasulullah dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya Allah itu ada di atas. Ini sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan. Maka biqadri ma'rifati sifatihi aku nuqada araftuhu, kata Syekh Jalal. Contoh saja, kita ditanya sama orang, apakah kamu kenal dengan fulan A? Oh, fulan A itu yang sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Semakin kita kenal sifat yang dimiliki oleh orang tersebut, maka artinya kita memang benar kenal sama dia. Lalu seorang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya, sejatinya dia pun juga tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemarin, pada pertemuan kemarin ada pertanyaan, apa dampak atau dampak seseorang ketika mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara atau Al-Quran adalah kalamullah, maka ini diantara dampaknya, ini diantara faedahnya, dia bisa mengenal Allah sehingga dia kelak di hari kiamat pun dia akan tahu bahwasanya Allah itu berbicara. Allah bukan sesuatu yang diem saja, Allah bukan sesuatu yang bisu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dhamma alihatal musyrikin bi anna laha la sifatala. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menghinakan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrikin, bahwasanya mereka tidak punya sifat. Contoh, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdialog kepada bapaknya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubasiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa kamu menyembah, kenapa kamu beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar? Kenapa kamu menyembah beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa melihat? Kenapa kamu menyembah beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan kepadamu sedikit pun? Maka ini lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa Tuhan-Tuhan batilah, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrikin tidak punya sifat. Lalu apakah kita juga akan menyamakan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang tidak punya sifat? Maka ini adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Orang-orang mukmin, kata Syekh Jalal Hafizahullah Ta'ala, kelak mereka ketika di surga akan mendengar Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Mereka akan tahu Allah ketika berbicara, mereka akan dengar pembicaraan Allah, mereka akan dengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendengar kalamullah subhanahu wa ta'ala mubasyaratan, langsung di dunia. Sebagai contoh di dunia, langsung di surga. Sebagaimana contoh di dunia, Nabi Musa alaihissalam, beliau mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendengar Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ketika Isra' dan Mi'raj. Berbeda dengan keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Ash'ari. Orang-orang Ash'ari, mereka menyampaikan dan mereka punya keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika berbicara, itu artinya Allah yakhluqu kalaman. Allah menciptakan suatu pembicaraan. Jadi kalam tersebut adalah bukan sifat Allah, tapi adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Ketika Allah berfirman, itu artinya yang keluar itu adalah Allah menciptakan makhluk. Jadi kalam tersebut adalah makhluk. Dan ini konsekuensinya berbahaya. Konsekuensinya berbahaya. Ketika seorang Ash'ari, dia memiliki keyakinan ketika Allah berbicara, artinya Allah menciptakan pembicaraannya. Jadi bicara sesuatu yang keluar dari apa yang Allah sampaikan ini adalah makhluk, maka ini konsekuensinya besar. Kata seorang ulama, man qala khaliqa qawlihi faqad istahalla ibadatal asnami. Siapa yang punya keyakinan bahwasanya Allah itu menciptakan ucapannya, maka sungguh dia menghalalkan untuk beribadah kepada berhala. Kok bisa seperti itu? Contoh, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Nabi Musa, ini istofaituka birisalati wabikalami. Aku khususkan engkau, aku pilih engkau wahai Nabi Musa dengan risalah dari Allah dan dengan ucapan aku, yaitu firman aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyampaikan, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Gimana bagi orang-orang Ash'ari ketika Allah menyampaikan innani anallah? Orang Ash'ari punya keyakinan Allah ketika berbicara, artinya Allah menciptakan kalamnya, berarti kalamnya makhluk. Maka ketika Allah menyampaikan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, berarti yang bicara, yang ngomong ini bukan Allah, tapi adalah makhluk yang Allah ciptakan. Sama seperti mereka menyembah, contoh, innani Allah menciptakan pohon, kemudian pohon itu mengatakan innani anallah, berarti sama saja dia mengakui pohon itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensinya sangat berbahaya. Apalagi Allah juga menyampaikan, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali saya. Allah menciptakan ucapannya mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan kalian. Fa'budni, maka sembahlah aku. Allah menciptakan pohon, kemudian pohonnya bisa berbicara sebagaimana yang disampaikan oleh orang-orang Asy'ari, maka dia sama saja mengatakan pohonnya ini adalah Allah. Maka ini sebuah ucapan yang sangat mengerikan. Maka hadis yang berbicara tentang penetapan bahwasanya Allah itu bisa melihat, Allah itu bisa dilihat oleh orang-orang mukmin kelak di hari kiamat, aksar min antuhsor, banyak sekali, lebih daripada apa yang bisa kita hitung. Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur yang kita semua insya Allah sudah tahu, Rasulullah SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum, kalian kelak akan melihat Tuhan kalian. Ini yang harus dipegang seorang mukmin, seorang ahli sunnah wal jamaah, meyakini sebagaimana yang diyakini oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian. Lihat ucapan orang Jahmiyah, mereka mengatakan, lantarawna rabbakum, kalian tidak akan melihat Tuhan kalian. Mu'tazilah, mereka mengatakan, lantarawna rabbakum bi'ayuni wujuhikum, kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian dengan mata-mata kalian. Kontradiksi yang sangat jauh antara yang disampaikan oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Asy'ariyah, orang-orang Asy'ari juga mengatakan, tarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian. Laisa bi'ayunikum, tapi kalian melihatnya bukan dengan mata kalian. Bedanya apa antara Asy'ari dengan Mu'tazili? Bedanya apa antara Mu'tazilah? Mu'tazilah punya keyakinan, kalian tidak bisa melihat Tuhan kalian dengan mata kalian. Asy'ari mengatakan, kalian melihat Tuhan kalian, tapi bukan dengan mata kalian. Sama aja, gak bisa ngelihat ini. Jadi intinya sama antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah, hanya permainan kata-kata. Mu'tazilah mengatakan, kamu gak bisa ngelihat dengan mata kalian. Asy'ari mengatakan, kamu ngelihat Tuhan kalian, tapi bukan dengan mata kalian. Terus pakai apa? Jadi ini apa namanya, orang-orang Mu'tazilah, orang kita selamat seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum. Orang Jahmiyah seperti itu, orang Mu'tazilah seperti itu, orang Asy'ariyah seperti itu. Maka masalah yang menjadi inti perbedaan antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan Jahmiyah, dengan Mu'tazilah, dengan Asy'ariyah adalah Allah itu bisa dilihat dengan mata atau tidak. Tapi kalau dengan maksudnya dilihat, Allah itu dilihat hatinya tenteram, ruhnya tenang, itu dimaksudkan dengan melihat wajah Allah, iya. Tapi Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak sampai di sini saja. Tapi Ahlu Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah bisa dilihat dengan mata-mata orang-orang yang beriman. Dan ini yang diselisihi oleh orang-orang selain Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beliau menyebutkan sedikit informasi bahwa Asy'ariyah mutaqaddimun, Asy'ariyah terdahulu, mereka menetapkan bahwasanya orang-orang beriman kelak mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tetap, yang mustaqar inda al-Asy'ariyah, yang menjadi sebuah ketetapan bagi orang-orang Asy'ari adalah Allah tidak bisa dilihat. Dan ini yang mulai muncul penetapan Allah tidak bisa dilihat bagi orang-orang Asy'ari adalah mulai kurang lebih zamannya Ar-Razi, tahun antara tahun 606 Hijriah sampai sekarang. Ini yang diyakini, yang menjadi sebuah ketetapan orang-orang Asy'ari bahwasanya Allah tidak bisa dilihat dengan mata. Maka terakhir kata beliau, Allah itu dilihat, Allah itu dapat dilihat, dan manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala melalui arah. Rasulullah meneruskan hadis tadi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Kita melihat bulan ke atas, maka sama kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diselisihi oleh orang-orang Asy'ariyah. Kaidah kata beliau, kullu man khalafal qur'ana wassunnah faqad dhalla sawa'as sabil. Setiap orang yang menyelisihi Al-Qur'an dan menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti akan tersesat dari jalan yang lurus ini. Maka beliau berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang ditetapkan dan dikokohkan dan diistiqomahkan di atas kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk dan kita bisa istiqomah sabat di atas sunnah, di atas Al-Qur'an hat al-mamat, hingga kematian menjemput kita semuanya. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang ikhlas, orang-orang yang memurnikan ibadah hanya untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan oleh Syekh. Kemudian ada sedikit pertanyaan. Hukum membawa anak ke masjid. Ma hukumu hamlil aulad ilal masjid wa yuhmilun yani al-aba yuhmilun auladahum hatta yus'iju hatta yus'iju al-aulad al-musallin. Amma hamlu al-aulad ilal masjid fa hadha min as-sunnah wad-din. Walakin yadha'u kullu walidin waladahu bijanibihi. وفي هذا فائدتان. الفائدة الأولى أن ينضبط هذا الولد فلا يصدر أصواتا ولا تشويشا، والفائدة الثانية أن يتعلم من كبار السن صلاتهم، يقلدهم ويتأسى بهم. أما أن يحضر الطفل ويتركه هملا يروح ويجيء ويعكر صفو عبادة المؤمنين، فأخشى أن يكون هذا المكلف البالغ العاقل الذي أتى بهذا الصبي أخشى أن يكون آثما. لكن يحضره إلى المسجد، ليتدرب وليتعلم، ويضعه بجانبه ويحرص على أن يصمته ويسكته. والصحابة كانوا يحضرون أبناءهم الصغار إلى المسجد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة يريد أن يطيل القراءة فيقصر القراءة مما يسمع من بكاء الصبي شفقة على والده. نعم. Pertanyaan tentang membawa anak ke masjid dan dibiarkan mengganggu orang yang sedang sholat dengan bermain, berteriak-teriak dan seterusnya, dan penanya minta nasihat dari beliau. Maka jawaban beliau, wallahu ta'ala alam, membawa anak ke masjid termasuk sesuatu yang sunnah. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka membawa anak mereka ke masjid. Dan kita tahu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meringkas salat beliau karena mendengar ada seorang anak yang menangis karena kasih sayang Rasulullah kepada bapaknya. Bagaimana bapaknya lihat anaknya nangis tapi dalam keadaan salat, sehingga Rasulullah meringkas dan memperpendek dan tidak memperpanjang salat beliau. Ini menunjukkan bahwasanya membawa anak ke masjid itu adalah sunnah. Tapi ada dua hal yang harus diperhatikan. Membawa anak ke masjid adalah sunnah, tapi membawa mereka ke masjid harus diperhatikan dua hal ini. Harus diperhatikan beberapa hal yang nanti ada dua hal faedah. Harus diperhatikan dan harus diletakkan anaknya di sampingnya. Taruh anak di sampingnya. Jangan dibawa kemudian dibiarkan begitu saja, lari melewati soft-soft dan seterusnya. Tapi dibawa sunnah dan ditaruh di sampingnya. Ini memiliki atau memberikan dua faedah penting. Faedah yang pertama, agar anak itu ngelihat bagaimana bapaknya sholat. Kemudian yang kedua, agar anak juga belajar dari orang-orang yang lebih tua tentang bagaimana sholat yang benar. Dia belajar bagaimana sholat yang benar yang dia lihat dari orang tuanya. Maka ini dua faedah yang bisa diambil ketika seorang bapak, ibu atau siapa saja membawa anak kecil ke masjid. Tapi dengan catatan taruh anaknya di sampingnya. Dan ini penting. Adapun dibawa ke masjid, kemudian dibiarkan begitu saja, lari melewati saf-saf kaum muslimin, mengganggu kaum muslimin yang ketika itu sedang sholat, maka wallahu ta'ala a'lam, orang yang dewasa, yang sudah mukallaf, yang sudah balig, yang membawa anaknya ke masjid, baik itu bapak, baik itu ibu, baik itu kakak, atau siapa saja yang membawa anaknya ke masjid, dan seperti ini kondisinya dibiarkan begitu saja, khawatir akan mendapatkan dosa azim. Dia adalah orang yang berdosa. Jadi, hadirkan anak ke masjid, taruh anak di samping, jaga anak tersebut, dan usaha semaksimal mungkin untuk mendiamkan anak ketika di dalam masjid, sebagaimana para sahabat dan Rasulullah SAW disebutkan banyak riwayat tentang bagaimana mereka membawa anak-anak para sahabat ke dalam masjid. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. الذي أعلمه أترجم السؤال. Ada pertanyaan terkait masalah melihat wajah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan dari Ustaz Koko adalah apakah seorang mukmin ketika melihat Allah atau Allah Subhanahu wa taala itu dilihat, itu maksudnya melihat wajah Allah atau melihat nafs diri Allah Subhanahu wa taala. الذي أعلمه أنه أنهم يرون ربهم. يرون ربهم. وأعلم أن المؤمنين يوم القيامة ولا غيرهم لا يدركون رؤية ربهم سبحانه وتعالى كما قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فمعنى ذلك أنهم يرونه ولكن من غير إحاطة به كما يعلمون من علمه الآن ولكن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ولا يحيطون به علما عفوا ولا يحيطون به علما فنحن نعلم عن ربنا ولكننا لا نحيط به علما أي لا نعلم عنه كل شيء وكذلك يوم القيامة نرى ربنا ولكننا لا نحيط به رؤية لذلك قال لا تدركه الأبصار وما قال لا تراه الأبصار وإنما قال لا تدركه الأبصار. Wallahu a'lam. Jawabannya bahwasanya kelak orang-orang beriman mereka akan melihat Rabb mereka, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi penglihatan mereka tidak sempurna lah. Tidak apa namanya, bukan tidak sempurna tapi la tuhitu bihi ilma. Apa pengartikannya? Tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Penglihatan-penglihatan itu tidak mengetahui Allah semuanya. Kita Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut berfirman la tudrikuhul absar, bukan la tarahul absar. Mata bisa ngelihat, cuman penglihatannya tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui semua tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu taala alam, kalau orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Barakallahu fiikum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Baqiya huna su'al rabbama? La, ala sahib. Su'al wahid. Naam. Kulluhu su'al wahid. Ayuh. Alhamdulillah. كفّ الله المؤمنين السؤال. جيد، جزاك الله خير. هذا العرق.